Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala imamul Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala imamu muslimun rahimahullah. Ma'aziratan. Qala imamu muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Fi sahihi fi kitabil iman. Qala haddasana Abdullah bin Abdirrahman ad-Darimi. Qala akhbarana Abul Yaman. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة وساق الحديث بمثل معنى حديث إبراهيم بن سعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutakabbala. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu. Aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Allahumma ya mu'allima adama alimna wa ya mufahima sulaimana fahimna. Al-ikhutu fillah, kita melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis kumpulan kitab sahih Muslim rahimahullah. Dan kita telah sampai kepada kitabul iman, babu ma'rifati tariqir ru'yah, bab bagaimana kita mengetahui nanti di hari kiamat jalan untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muslim rahimahullah mengatakan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi memberitakan kepada kami, dan dia berkata Abul Yaman memberitakan kepada kami. Abul Yaman berkata Syu'aib memberitakan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata Sa'id ibn Musayyab dan Atha bin Yazid Al-Laythi, ya, berkata bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu tabarakta anhu memberitakan kepada keduanya, anna nasa qawlun nabi, bahwasanya ada sebagian orang-orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah, apakah kita akan melihat Tuhan kita di hari kiamat. Wasaqal haditha bimithli ma'ana hadith Ibrahim ibn Sa'ad. Kemudian ya Rasulullah menyebutkan hadis yang panjang sebagaimana hadis yang sebelumnya kita bahas. Naam. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه. Al-Imam Muslim meriwayatkan, dia berkata Muhammad bin Rafiq memberitakan kepada kami. Muhammad bin Rafiq mengatakan Abdul Razak memberitakan kepada kami. Abdul Razak mengatakan Ma'mar memberitakan kepada kami dari Hammam bin Munabbih. Dia berkata inilah yang diberitakan Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Kemudian dia menyebutkan hadis panjang. Ya, di antaranya Rasulullah mengatakan, "Inna adana maq'adi ahadikum minal jannah," sesungguhnya tempat terendah, ya, salah seorang kalian di surga, "an yaqula lahu," Allah berkata kepada orang tersebut di surga, surga yang paling terendah, "Tamanna," berandai-andailah atau berharaplah atau mintalah apa yang kau mau, karena di surga terdapat segala sesuatu yang kita inginkan. Kata Allah, fiha ma tashtahihil anfus, dalam surga segala sesuatu yang dicondongi, digantungi, disenangi oleh jiwa. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, di surga juga terdapat segala sesuatu yang membuat pandangan matamu sedap. Ya, maka Allah suruh dia untuk berharap, bercita-cita, berandai-andai Ya, meminta permintaan, fayatamanna wa yatamanna. Dia pun meminta banyak hal, berharap banyak hal. Fayaqulu lahu hal tamannait? Allah katakan, apakah sudah cukup kiranya apa yang kau inginkan? Fayaqulu na'am, dia mengatakan iya. Fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepadanya, fa innalaka ma tamannaita wa mithlahu ma'hu. Semua yang kau harapkan, semua yang kau inginkan akan dipenuhi, ya. Yang sebagaimana kau inginkan dua kali lipat daripada itu. Jadi Abu Hurairah mengatakan dua kali lipat. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri 10 kali lipat. Naam. Qala wa haddatsani Sa'id bin Sa'id qala haddatsani Habs bin Maisarah an Zaid bin Aslam an Atha' bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri anna nasan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am qala hal tudarruna fi ru'yati syamsi bizzahirati sahwan laisa ma'aha sahabun wa hal tudarruna fi ru'yati al-qamari lailatal badri sahwan laisa fiha sahabun qalu la ya Rasulullah qala ma tudarruna fi ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamati illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima iza kana yawmal qiyamati adzana mu'adzin iza kana yawmul qiyamati adzana mu'adzinun liyattabi' kulla ummatin ma kanat ta'budu fala yabqa ahadun kana ya'budu ghayrallahi subhanahu minal asnami wal ansab illa yatasaqatuna finnar. Masyukah. Berkata Muslim rahimahullah, Suhaid bin Sa'id memberitakan kepada kami dan dia berkata, Hafs bin Maisarah memberitakan kepada kami, memberitakan kepadaku dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini riwayat kedua dari riwayat sahabat Nabi. Ada dari Abu Hurairah, ada dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bahwasanya ada orang-orang di zaman Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamah, apakah kita melihat Tuhan nanti di hari kiamat, Tuhan kita? Maka Rasulullah menjawab, ya. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, hal tudaruna fi ru'yati syamsi bidzahirah sahwan laisa ma'a sahabun, apakah kalian terharang melihat matahari ketika siang hari terang benderang yang tak ada awan menutupinya? Wa hal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badri sahwan laisa fiha sahabun, apakah kalian akan terharang melihat bulan purnama di malam yang terang benderang tak ada padanya mendung awan yang menutupi? Qalula, mereka mengatakan tidak ya Rasulullah. Qala ma tudaruna fi ru'yatillahi tabaraka ta'ala yawmal qiyamah illa kama tudaruna fi ru'yati ahadima, kalian tidak akan pernah kesulitan untuk melihat Allah SWT, tak perlu berdesak-desakan untuk melihat Allah SWT di hari kiamat kelak, sebagaimana kalian tak perlu berdesak-desakan untuk melihat salah satu daripada keduanya, itu antara matahari dan bulan. Nanti jika telah datang hari kiamat, adzana muadzinun, maka akan diseru oleh sang penyeru. Siapa yang menyeru tersebut? Boleh saja malaikat, boleh Allah Subhanahu wa taala. Liyattabi' kullu ummatin ma kana ta'bud. Hendaklah setiap umat mengikuti apa yang dia sembah. Masing-masing akan digiring dengan Tuhannya. Hari kiamat setiap umat akan digiring dengan Tuhan yang disembah. Ya ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. Bangkitkanlah, giringlah orang-orang yang zalim beserta pasangan-pasangan mereka dan apa yang mereka sembah dari selain Allah. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Antumlah hawa ridho, sungguhnya kalian dan apa yang disembah dari selain Allah semuanya adalah merupakan bahan bakar neraka jahannam, kalian semua akan dimasukkan dalamnya. Maka diterukan oleh penyeru, setiap umat ikut kepada Tuhannya masing-masing. Fala yabqa ahadun, كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. Tidaklah bersisa lagi dari orang-orang yang dahulu di dunia menyembah berhala, baik patung maupun kayu-kayu, kecuali semuanya sudah dimasukkan ke dalam api neraka, jatuh berguguran ke dalam api neraka. Setiap umat bersama Tuhannya semuanya digiring dan dicampakkan ke dalam api neraka. Hatta na'am. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha min barrin wa fajirin wa gubbaril ahli kitab fa yud'al yahudu fa yuqalu lahum ma kuntum ta'budun qalu kunna na'budu Uzair bin Allah. Kunna na'budu Uzair bin Allah fa yuqalu kadzabtum ma takhastumullaha min sahibatin wala waladin pamaza tabagun qalu atishna ya rabbana fasqina payusharu ilaihim ala taridun payuhsharuna ilan nari ka'annaha sarabun yahtimu ba'duha ba'dun payatasaqatuna finnar summa yudu'al an-nasara payuqalu lahum ma kuntum ta'budun qalu kunna na'budul masiha ban marni masih ban Allah payuqalu lahum kadzabtum kadzabtum payuqalu lahum kadzabtum mattakhadallahu min sahibatin wala waladin payuqalu lahum madza tabagun payaqulun atishna ya rabbana fasqina qala payusharu ilaihim ala taridun fayuhsharuna ila jahannama ka'annaha sarabun yahtimu ba'duha ba'dun fayatasaqatuna finnar. Asyukur. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, wala yabqa ahadun, tak lagi bersisa seorang pun. Ya, kana ya'budu ghairallah subhanahu, yang dahulu menyembah selain Allah SWT baik berupa patung-patung maupun ya berhala-berhala, kecuali semuanya masuk neraka. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah, bersisalah kala itu orang-orang yang dahulu pernah menyembah Allah. Pernah menyembah Allah min barrin wa fajirin. Berkumpul di sana yang baik maupun yang jahat. Yang pernah menyembah Allah. Ghubbari ahli kitab, dan sisa daripada ahli kitab Yahudi maupun Nasara, karena semuanya juga pernah menyembah Allah. Yahudi, Nasara, mereka tahu Allah, mereka menyembah Allah. Ya, adapun umat-umat lain yang tak pernah kenal dengan Allah SWT, tidak menyembah Allah, dicampakkan sama Tuhan-Tuhannya ke dalam neraka. Bersisalah orang-orang yang pernah menyembah Allah, Yahudi maupun Nasrani, dan orang-orang yang baik maupun orang-orang fasik dari kaum muslimin. Tinggallah mereka saja. Ya, fayud'al yahudu fayuqalu lahum, maka diserulah Yahudi, kaum Yahudi, dan dikatakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, dahulu kalian menyembah apa? Jadi pertanyaan yang akan ditanyakan di hari kiamat, dua pertanyaan. Satu, ma kuntum ta'budun, kalian menyembah apa? Yang kedua, madza ajabtumul mursalin, apa sikap kalian dalam menanggapi para rasul yang dikirim? Dua pertanyaan. Tak banyak, madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Yang kedua, madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab terhadap seruan dakwah para nabi? Ya. Qalu, mereka berkata, kunna na'budu Uzair bin Allah. Berkata Yahudi, kami menyembah Uzair, putra Tuhan, putra Allah SWT. Fayuqalu kadzabtum, maka dikatakan kepada mereka, kalian berdusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad. Allah tak pernah punya istri, tidak pula pernah punya anak. Famadza tabghun, apa mau kalian sekarang? Qalu, maka berkatalah ketika itu kaum Yahudi, atisna, Tuhan kami sedang kehausan. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Fasqina, berilah kami minum. Ini menunjukkan rasa dahaga itu akan ada nanti di hari kiamat. rasa lapar, rasa haus, ada. Orang-orang akan makan, orang-orang akan minum di hari kiamat. Mereka merasa kehausan, maka mereka minta minum. Fayusharu ilaihim ala taridun, maka ditunjukkanlah kepada mereka neraka dari arah jauh. Nampak bagaikan ya air. Ada lembah di bawahnya nampak bagaikan air, padahal dia adalah api neraka jahannam. Fayahsyuruna ilan nari ka'annaha sarabun. Ya, maka mereka pun akhirnya mendatangi neraka seolah-olah neraka itu kumpulan air. Fata morgana yahtimu ba'duha ba'dha, yang saling memakan sebagian dengan sebagian lainnya, menghantam sebagian dengan sebagian lainnya. Fayatasaqatuna fin nahar, maka mereka pun tergelincir jatuh ke dalam neraka. Masuklah kaum Yahudi ke dalam neraka. Ya. Tsumma yud'an nasara, kemudian dipanggil setelah itu kaum Nasara. Fa yuqalu lahum, kembali ditanyakan kepada mereka, ma kuntum ta'budun, kalian dahulu sembah apa? Mereka mengatakan, na'budu al-Masih ibn Allah, kami menyembah al-Masih putra Allah. Ya. Fa yuqalu lahum kadzabtum, maka dijawab, kalian berdusta. Mattakhadallahu min sahibatin wala walad, Allah tak pernah punya istri, tidak pernah punya pula punya anak. Ini menunjukkan kafirnya kaum Yahudi dan kaum Nasara, karena mereka menyekutukan Allah, menyembah Allah tapi menyembah selain Allah. Fa yuqalu lahum madza atabghun, kembali ditanyakan kepada mereka, mau apa? Fa yaquluna atishna, mereka menjawab, kami kehausan. Ya Rabbana, Tuhan kami, fa asqina, berilah kami minuman. Ala fa yusharu ilaihim, kembali ditunjukkan kepada mereka, ala taridun, tidakkah kalian segera ya mendatangi tempat tersebut? Itu neraka yang dari jauh seolah-olah dia fata morgana, kumpulan air. Wa yuhsyaruna ila jahannam ka'annaha sarabun yahtimu ba'daha ba'dhan, maka mereka pun ya berjalan berkumpul menuju neraka jahannam yang kala itu ya bagaikan fata morgana, kumpulan air yang sedang yahtimu ba'daha ba'dhan, sebagian membentur yang lain. Fayatasaqatuna fin nar, maka semuanya pun gugur ke dalam neraka, masuk kejatuhan. Naam. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha ta'ala min barrin wa fajirin atahum rabbul alamin subhanahu wa ta'ala fi adana suratin min allati ra'awhu fiha qala famaza tantazirun tatba' kullu ummatin ma kanat ta'budu qalu ya rabbana faraqna an-nasa fid dunya abqara ma kunna ilaihim wa lam nusahibhum fayaqulu ana rabbukum fayaquluna na'udzu billahi minka la nusyriku billahi syai'a marrataini aw salasan hatta inna ba'dhahum la yakadu an yanqaliba fayaqul hal bainakum wa bainahu ayatun fata'rifuhu biha fayaqulun ta'rifunahu biha fata'rifunahu biha fayaqulun na'am fayukshafu an sakin fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa azinallahu lahu bisujud wala yabqa man kana yasjudu ittiqa'a wariya'an ittiqaan wariyaan illa ja'alallahu zuhrahu tabaqatan wahidatan. Naam. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha ta'ala min barrin wa fajir, tidaklah bersisa di tempat itu kecuali orang-orang yang menyembah Allah semata, tak menyekutukannya, dari orang-orang yang baik, dari orang-orang beriman maupun orang-orang yang fasik, bersisalah mereka semata. Semua umat sudah masuk neraka dengan Tuhan-Tuhannya. Yahudi sudah masuk neraka, Nasara sudah masuk neraka karena mereka berdusta mengatakan Allah punya anak. Tinggallah orang-orang yang hanya menyembah Allah semata, baik dari orang-orang yang saleh maupun tidak saleh, dari kaum mukminin. Ya, kemudian atahum rabbul alamin subhanahu wa ta'ala fi adna suratin, maka datanglah kepada mereka Allah rabbul alamin fi adna suratin min allati ra'u fiha, dalam sifat yang tidak mereka kenal sebelumnya. Ya, artinya datang Allah SWT dalam sifat yang tidak mereka kenal sebelumnya. Qala fama tantadirun, maka Allah bertanya, kalian menunggu apa? Tatba'u kullu ummatin makana ta'bud, setiap umat sudah mengikuti apa yang dia sembah. Apa yang kalian tunggu lagi? Qalu ya Rabbana, mereka berkata wahai Tuhan kami, faraqna an-nasa fid dunya, dahulu kami telah menyelisihi manusia di dunia. Afqara ma kunna ilaihim walam nusahibhum, walaupun kami begitu butuh kepada mereka dalam perkara dunia, tapi kami tidak bersahabat dengan mereka. Dalam agama mereka, menyembah Tuhan-Tuhan mereka, kami berbeda dengan mereka semua. Fayaqulu ana rabbukum, maka Allah berkata, akulah Tuhan kalian. Fayaqulun, maka mereka berkata, na'udhu billahi minka, kami berlindung kepada Allah daripadamu. Karena Allah datang dalam bentuk yang tak mereka kenal secara utuh. Maka mereka mengatakan, na'udhu billahi minka, kami berlindung kepada Allah darimu. La nusyriku billahi syai'an, kami tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan apapun jua. Dua sampai tiga kali mereka ulangi. Hatta inna ba'dahum la yakadu an yaqlib, bahkan sebagian mereka hampir-hampir meninggalkan tempat tersebut. Fa yaqulu hal bainakum wa bainahu ayatun fata'rifunahu biha, maka Allah bertanya, apakah kalian punya tanda bila mana akan berjumpa dengannya, yang kalian mengenalnya dengan tanda tersebut? Fa yaqulu na'am, maka mereka mengatakan iya. Fa yakshifu an saq, atau fa yakshifu an saq, maka disingkaplah betis. Allah menyingkap betisnya. Ya. Sebagaimana kata Allah, yauma yukshafu an saq, pada hari ketika betis disingkap. Maka yakinlah mereka inilah Allah Tuhan mereka. Fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'i nafsihi illa adina Allah lahu bisujud. Tidaklah ada yang bersisa dari orang yang dahulu menyembah Allah dari dirinya ikhlas, bukan karena yang lain, kecuali Allah izinkan dia sujud. Wala yabqa man kana yasjudu tiqa'an wa riya'an illa ja'ala Allah dhahrahu tabaqatan wahidah. Tidaklah bersisa dari orang-orang dahulu sujud menyembah Allah karena ya menyelamatkan dirinya karena riya, kecuali Allah menjadikan punggungnya satu, tak bisa dibungkukkan. Ya. Kullama arada an yasjuda kharra ala qafah. Tiap kali akan sujud tersungkur di atas wajahnya. Naam. Summa yarfa'una ru'usahum wa qad tahawwala fi suratihi allati ra'awhu fiha أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم يضرب الجسر ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم ثم jadi ya setelah mereka sujud orang-orang beriman, orang-orang yang dahulu munafik riya sum'ah mau sujud, atau orang yang dahulu tak pernah sujud mau sujud, ketika mereka jatuh tersungkur sebagaimana kata Allah, yauma yukshafu an saqin fayud'auna ila sujudi fala yastati'un, pada hari disingkap betis mereka disuruh sujud, mereka tidak bisa sujud. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, karena dahulu di dunia mereka dipanggil sujud, mereka sehat, tapi mereka tak sujud. Tumma yarfa'una ru'usahum, manakala mereka bangun dari sujud mereka mengangkat kepala-kepala mereka. Waqad tahawwala fi surati allati ra'awhu fiha awwal marrah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah datang kepada mereka dalam bentuk pertama kali yang mereka kenal. Faqala ana rabbukum, maka Allah berkata, aku ini Tuhan kalian. Fayaquluna anta rabbuna, maka mereka pun berkata, ya engkau lah Tuhan kami yang kami tunggu. Thumma yadrabul jisru ala jahannam, kemudian dibentangkanlah jembatan di atas neraka jahannam. Itu jembatan as-sirat. Wa tahillu syafa'ah, kemudian dimulailah syafa'at. Wa yaqulun Allahumma sallim sallim, setiap orang berkata atau para nabi berkata, ya Allah selamatkan selamatkan. Tibalah masanya untuk melintas sirat. Maka zahir daripada hadis ini, yang melintas sirat hanyalah tinggal orang-orang mukmin saja, yang bar dan fajir, yang baik dan yang buruk. Adapun umat-umat lain semuanya sudah masuk ke dalam neraka. Ya, para kaum paganis, penyembah berhala, mereka lebih dulu. Setelahnya kaum Yahudi, setelahnya kaum Nasara. Tinggallah saja orang-orang beriman yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dibentangkanlah neraka jahanam, syafaat pun dimulai. Ya, nanti di hari kiamat Allah akan berikan syafaat kepada nabinya yang mulia. Ada syafaat kubra, syafaat agar Allah mulai persidangan, ada syafaat lain-lainnya. Ya, ada orang seharusnya masuk neraka diselamatkan dengan syafaat nabi tak masuk neraka. Ada orang yang sudah masuk ke dalam neraka dengan syafaat nabi dikeluarkan dari dalam neraka. Ada orang yang sudah masuk ke surga dengan syafaat nabi dinaikkan kepada surga yang lebih tinggi. Wa yaqulun, setiap orang berkata, dalam berperiwayat setiap nabi berkata, salim salim, Allah selamatkan selamatkan. Naam. Qila ya Rasulullah, wa mal jisru? Qala dahdun mazillatun fihi khatatifu wa kalalibu wa hasakun takunu binajadin fiha suaikatun yuqalu laha as-sa'dan fayamurrul mu'minuna katarfil ain wa kabarkil wa kalbark wa karrih wa kattair wa kaajawidil khayli wa rukab panaja musallamun panajin musallamun wa makhdusun mursalun wa makhdusun finnar jahannam hatta iza khalasal mu'minuna minan nar fawallazi nafsi biyadih ma minkum min ahadin bi asadda munashadatal lillah fil istiqsa'il haqqa minal mu'minina lillahi yawmal qiyamah li ikhwanihim allazina finnar. Kemudian bertanyalah para sahabat, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal wa mal jisru, apa itu jembatan dipancangkan di neraka jahanam? Qala dahdun mazillah, ialah jembatan yang licin menggelincirkan kaki-kaki. Fihi khatatifu, ya, pada jembatan itu ada khatatif yang menyambar manusia. Wa kalalib wa hasak, ya, ada berbagai macam bentuk kait, ya, atau besi-besi yang bengkok bagaikan kail atau bagaikan mata kail. Jadi jembatan tersebut dipenuhi dengan, ya, besi-besi yang bagaikan mata kail, duri-duri. Takunu binajdin fiha shuwaikatun yuqalu laha sa'dan, penuh dengan duri-duri, bahkan duri ini bukan runcing biasa, duri yang runcing dan mengkait bagaikan mata kail. Nabi perumpamakan bagaikan duri-duri yang ada tumbuh di pohon sa'dan, yang pohon itu banyak tumbuh di kota Najd. Sa'dan itu pohon yang penuh dengan duri-duri, ya, tapi besarnya hanya Allah yang tahu. Jadi jembatan ini tak mulus. Jembatan ini ada padanya kail, bagaikan besi-besi, bagaikan kail, mengkait bagaikan gancu. Ya, ya, begitu banyak Fayamurrul mu'minun, maka melintaslah di atasnya orang-orang beriman sesuai dengan tingkat imannya. Katarfil ain, ada yang melintas bagaikan sekejap mata memandang sudah sampai. Tarfil ain, baru berkedip sekejap sudah sampai ke sana. Ya, wakal barqi, ada yang melintas bagaikan kilat menyambar. Wakal rihi, ada yang melintas bagaikan angin berhembus. Wakal tayr, ada yang melintas bagaikan burung. Wakal ajawidil khail warrikab, ada yang melintas bagaikan kuda-kuda tangguh yang berlari cepat, unta-unta yang berlari cepat. Fanajin musallamun, maka ada yang dia selamat. Najin, selamat, musallam, diselamatkan dari duri-duri itu, tak melukainya satu duri pun. Ya, tidak mengkaitnya satu besi-besi yang bagaikan kail mengkait tersebut, mata kail. Wa makhdushun mursal, ada yang dia terkena dari duri-duri tersebut, ya, terkena dari besi-besi yang bagaikan mata kail tersebut. Makhdushun, dia terluka, robek-robek. Mursalun, tapi tetap lepas, tetap sampai ke atas, sampai ke ujung jembatan. Wa maqdusun fi nari jahannam, ada yang masuk terperosok ke dalam neraka jahannam. Naam. Kemudian kata Rasulullah, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, manakala orang-orang beriman selamat melintas di bawahnya neraka, ya, selamat melintas jembatan tersebut. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, ma minkum min ahadin bi asyadda munasyadatan lillah, tidak adalah orang yang lebih dahsyat berharap kepada Allah, bersumpah demi nama Allah SWT, fistiqsa'il haq, agar disempurnakan kebenaran, tak dizalimi manusia, minal mu'minina lillahi wa qiyamah, daripada orang-orang beriman nanti di hari kiamat. Ikhwanihimul ladina finnahar, mereka berharap kepada Allah agar dikeluarkan saudara-saudara mereka yang sudah masuk ke dalam neraka. Jadi kita sederhanakan, semua umat masuk neraka selain daripada orang-orang yang menyembah Allah dengan Tuhan-Tuhannya. Setelah itu dimasukkan ke dalam neraka siapa tadi? Kaum Yahudi. Setelah itu kaum Nasara. Setelah itu melintaslah orang-orang mukmin. Ada yang selamat, ada yang terluka tetap selamat, ada yang masuk ke dalam neraka jatuh. Maka pada hari itu orang-orang mukmin yang selamat, mereka sangat berharap kepada Allah agar disempurnakan kebenaran, agar diberikan untuk saudara-saudara mereka syafaat, dikeluarkan dari dalam neraka. Ya, yaquluna rabbana. Naam. Yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahjun fa yuqalu lahum akhriju man araftum fatuharramu suwaruhum 'alan nar. Naam. Yaquluna, maka mereka berkata, wahai Tuhan kami, ya, mereka berkata kepada Allah tentang nasib saudara-saudara mereka yang masuk neraka dari golongan orang-orang mukmin yang mencampur adukkan imannya dengan kefasikan dan dosa-dosa besar. Maka mereka berkata, yakni orang-orang mukmin yang selamat yang sudah masuk ke surga, Rabbana, Tuhan kami, kanu yasumuna ma'ana, dahulu kala mereka itu berpuasa bersama kami, wa yusallun, mereka salat, wa yahujjun, mereka juga haji bersama kami. Artinya mereka punya kebaikan, mereka salat, mereka puasa, mereka haji, tapi kebaikan tersebut mereka campur adukkan dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa besar, dan dosa besar mereka lebih banyak daripada kebaikan mereka, akhirnya mereka ditenggelamkan dalam neraka. Kalaulah sekiranya kebaikan mereka lebih besar daripada kejahatan, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi keburukan mereka, maksiat mereka lebih banyak daripada kebaikan mereka, akhirnya mereka pun masuk neraka. Padahal mereka pernah salat bersama kami, haji bersama kami. Ya. Fayuqalu lahum, maka Allah katakan kepada orang-orang mukmin yang selamat ini, ya, akhriju man araftum, keluarkan siapa yang kalian kenal di dunia dahulu. Ini menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat yang saleh. Berkenalan dengan orang saleh itu nikmat. Beribadah bersama mereka itu nikmat. Manakala kita tersiok-siok dalam hidup dunia, tergelincir masuk neraka, mereka akan ingat kita. Ya Allah, dahulu si fulan bersama kita puasa, bersama kita salat, bersama kita haji, bersama kita umrah. Fatuharramu suwarahum 'alan nar, maka diharamkan wajah-wajah mereka itu untuk dibakar api neraka. Ya, ini menunjukkan keajaiban huru-hara hari kiamat. Di hari kiamat ada anggota tubuh yang tak terbakar. Ya. Dahi tak terbakar, dahi yang pernah sujud menyembah Allah tidak akan pernah terbakar. Ya, dari situlah mereka mengenal saudara-saudara mereka. Ya. Apakah orang-orang beriman masuk ke dalam neraka? Ulama berselisih, sebagian mengatakan ya, orang beriman masuk ke dalam neraka. Dan Allah haramkan api neraka membakar mereka. Mereka keluarkan saudara-saudara mereka yang dalam neraka. Ada yang mengatakan mereka ya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni neraka, maka mereka memohon agar dikeluarkan siapa yang mereka kenal. Ya, tanpa harus masuk ke dalam neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran qada akhazatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbataihi summa yaqulun rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih fayaqulu irji'u faman wajattum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuh fayukhrijuna khalqan katsiran. Hasbuka. Maka orang-orang beriman ini pun mengeluarkan banyak daripada orang-orang mereka kenal dari neraka. Padahal mereka sudah dibakar di neraka. Ada yang sudah sampai api membakar ke setengah betisnya. Bahkan ada yang sudah sampai ke lututnya. Ada yang setengah betis api membakarnya. Ada yang sudah sampai ke lutut. Subhanallah. Dan jangan samakan api neraka dengan api dunia. Kita saja kalau dinyalakan api, kita berdiri di atasnya, luar biasa dahsyatnya panasnya api. Ini neraka. Membakar, sebagian mereka sudah sampai setengah betis, sebagian sudah sampai ke lutut. Thumma yaqulun, maka semua mereka yang sudah dibakar ini dikeluarkan oleh saudara-saudara mereka yang beriman, yang mengenal mereka di dunia. Kemudian berkatalah orang-orang beriman tadi, Rabbana ma baqiya fiha min ahad mimman amartana bi, Allah, tak ada lagi orang-orang yang bersisa di neraka dari orang-orang yang kau perintahkan untuk kami keluarkan. Fa yaqulu irji'u, Allah kembali berkata kepada mereka, pulanglah kalian kembali ke neraka. Faman wajadtum fihi qalbi fi qalbihi mithqala dinar, ini lebih sedikit kalau sebelumnya mereka salat, mereka haji, mereka puasa ini, kata Allah, siapapun yang akan dapati dalam neraka, orang-orang dalam hatinya ada seberat ya, mithqala dinar, seberat satu uang dinar ya, dari kebaikan, fa akhrijuhu, keluarkanlah dia. Dahulu kala mereka bertransaksi dengan dinar dan dirham, benggolan dinar, berarti imannya sebesar benggolan dinar, sebesar inilah imannya. Atau Allah yang akan dapati dalam hati mereka ada sebesar benggolan daripada dinar, keluarkan mereka. Fayukhrijuna khalqan katira, maka mereka kembali mengeluarkan banyak orang yang dalam hati mereka terdapat sebenggol, sebesar benggol uang dinar atau uang emas, sebesar itulah kira-kira. Summa yaqulun, kemudian mereka kembali berkata, naam syekh. ثم يقولون ربنا لم نزر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. Setelah mereka keluar, mereka kembali berkata, Tuhan kami, lam nazar fiha ahadan mimman amartana, Tak lagi bersisa orang-orang yang kau suruh untuk kami keluarkan kecuali kami telah keluarkan. Tsumma yaqulu, kembali Allah berkata kepada mereka, irji'u, pulang kembali. Ini yang ketiga kali mereka pulang ke neraka. Kembali ke neraka. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar min khairin fakhrijuhu. Siapa yang ketemukan dalam hatinya ada setengah daripada ya uang dinar, mengulan dinar, keluarkan dia. Ini lebih rendah lagi. Ya, tak sempurna satu benggolan tapi setengahnya. Keluarkan mereka. Maka fayukhrijuna khalqan katsira. Mereka mengeluarkan banyak orang yang hatinya ada sebesar setengah daripada uang dinar. Nah. Summa yaquluna rabbana lam nazar fiha mimman amartana ahadan. Summa yaqulu irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu. Fayukhrijuna khalqan katsiran summa yaquluna rabbana lam nazar fiha khairan. Nah, kemudian mereka setelah keluar mengatakan, ya Rabb, Tuhan kami, ya, kami tidak tinggalkan lagi di sana orang-orang yang kau suruh keluar kecuali kami telah keluarkan. Kembali Allah berkata kepada mereka, pulang kembali ke neraka. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarrah min khairin fa akhrijuhu. Siapapun yang ketemukan dalam dirinya, dalam hatinya ada mithqala dzarrah, walaupun sebesar biji sawi dari kebaikan, keluarkan dia. Dzarrah diartikan sawi, biji sawi diartikan biji bayam. Padahal dzarrah itu adalah binatang yang dikenal Arab binatang paling terkecil. Ya, sebangsa semut-semut yang paling kecil. Tak ada lebih kecil daripada itu. Artinya sekecil apapun dalam hatinya ada kebaikan dari iman, keluarkan. Fayukhrijuna khalqan katsira, maka dikeluarkanlah lagi oleh mereka banyak orang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan. Tsumma yaquluna rabbana, kemudian mereka mengatakan, Tuhan kami, lam nadzar fiha khairan, tak lagi kami sisakan di sana orang-orang yang dalam hatinya ada kebaikan kecuali kami sudah keluarkan, tak ada lagi dalamnya kebaikan apapun. Allahu Akbar. Ini menunjukkan rahmat Allah, sehingga orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan pun dikeluarkan dari dalam neraka. Ya, ini menunjukkan keutamaan iman, bahayanya kekufuran. Tak ada guna orang kafir, walaupun baik sebaik-baiknya, sia-sia semuanya di dunia ini yang mereka kerjakan, tak berbalas di hari kiamat. Naam. Wa kana Abu Sa'id al-Khudri yaqulu illam tusaddiquni bihadzal hadis faqra'u in syi'tum. Inna Allah la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Fayaqulullah azza wa jal, syafa'atil malaikatu wa syafa'al nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Fayaqbidu qablatan minan nar fayukhriju minha qawman lam ya'malu khairan qat qada adu humaman fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayah fayakhrujuna kama takhrujul hayyatu al-himbatu kama takhrujul al-hayyatu al-himbatu al-hibbatu bi hamili sayli ala tarawunaha takunu ila al-hajari au ila syajari ma yakunu ila syamsi usayfiru usayqiru usayfiru wa ukhayidiru wa ma yakunu minha ila zilli yakunu abyad faqalu ya Rasulullah ka'annaka kunta tar'a bil badiyah syukra. Adalah Abu Sa'id Khudri berkata, kalau kalian tak percaya dengan hadis yang kusampaikan ini, baca sajalah firman Allah yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia walaupun seberat dzarrah, sebesar biji sawi, Allah enggak zalim manusia. Jika ada kebaikan, Allah akan lipat gandakan dan Allah akan berikan bagi mereka daripadanya ganjaran yang besar. Hanya seberat biji, usahanya seberat biji sawi saja imannya, tapi Allah balas dengan surga yang luar biasa. Ya. Maka Allah berkata, malaikat telah memberi syafaat. Jadi dari kiamat yang memberi syafaat itu banyak. Orang-orang beriman memberi syafaat, malaikat memberi syafaat. Ya, wa syafa'an nabiyyun, para nabi memberi syafaat, wa syafa'al mu'minun, orang-orang mukmin pun memberi syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, tidaklah bersisa kecuali menunggu kebaikan daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sementara semua orang dalam hatinya ada seberat biji sawi dari iman sudah dikeluarkan. Ya. Fa yaqbidu qabdatan minan nar. Maka Allah mengambil satu genggaman dari dalam neraka manusia. Ya. Wa yukhriju minha qauman lam ya'manu khairan qat. Maka Allah keluarkan dari dalam neraka orang-orang yang tak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Qad aduhum man, mereka telah menjadi arang. Wa yulqihim fi nahrin fi afwahil jannah, maka mereka dicampakkan di dalam sungai yang ada di mulut daripada surga. Ya. Yuqalu lahu nahrul hayat, sungai itu disebut dengan sungai hidup atau sungai kehidupan. Fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamil sail, maka mereka keluar dari sungai itu menjadi utuh kembali daging mereka, tumbuh kembali daging mereka bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan atau jamur di kala banjir datang. Ala tarawna hatakunu fil ilal hajari aw syajar, bukankah jamur itu ada yang tumbuh di bawah kayu, tumbuh di bawah batu. Mayakunu ila syamsi usayfir wa khaytir, ada yang mengarah ke matahari, biasanya warnanya putih ataupun kuning. Wama yakunu minha ila dhilli yakun, warnanya menjadi kuning, yang menghadap ke matahari warnanya menjadi kuning dan menjadi hijau. Adapun yang dia bersembunyi, tumbuh di bawah kayu, di bawah naungan batu, maka dia akan menjadi putih. Nabi memberikan kepada mereka perumpamaan kulit-kulit manusia ini tumbuh sebagaimana tumbuhnya jamur, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hijau, tumbuh. Ya, faqalu ya Rasulullah, maka mereka kata, ya Rasulullah, ka'annaka kunta tar'a bil badiyah, seolah-olah engkau begitu begitu lihainya, ya, engkau mengetahui segala sesuatu di perkampungan, engkau paham bagaimana mengembalakan, ya, gembalaan di perkampungan, karena engkau tahu hal ini semua, engkau tahu oase, engkau tahu ya jamur dan semacamnya. Naam. Qala fayakhrujuna kallu'lu'i fi riqabihimul khawatim ya'rifuhum ahlul jannah haula'i taqwallahi allazina adkhalahumullahu aljannah bighairi 'amalin 'amiluh wala khairin qaddamuh summa yaqulu udkhulul jannata fama ra'aytumuhu fahuwa lakum fayaqulun rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin fayaqulu lakum indi afdalu min hadza fayaquluna ya rabbana ayyu shay'in afdalu min hadza fayaqulu ridaya fala ashatu 'alaykum ba'dahu abadan. Akhirnya kata Rasulullah, fayakhrujuna kallu'lu'i fi riqabihim al-khawatim, mereka pun keluar dari sungai tersebut bercahaya bagaikan permata bercahaya, di leher mereka ada tanda, ya, ada tanda yang dikalungkan di leher mereka berupa emas ataupun benda-benda lainnya menunjukkan mereka ini orang-orang yang ya dilepaskan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, ada tandanya. Karena itulah mereka disebut jahannamiyun. Dalam ayat lainnya, jahannamiyun, mantan orang-orang neraka jahannam. Ya arifuhum ahlu jannah, mereka diketahui oleh orang-orang surga. Ini orang yang sudah masuk neraka, kemudian masuk ke surga, ada tandanya. Ha'ula'i utaqa'ullah alladhina adkhalahumul jannah bighiri amalin aminuhu. Mereka inilah orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka tanpa amal yang mereka lakukan. Wala khairin qaddamuhu, tanpa kebaikan yang pernah mereka buat. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berkata, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Fama ra'aytumuhu fahuwa lakum, apa yang di surga kalian lihat semuanya menjadi milik kalian. Bayangkan, apapun yang dilihat jadi milik kita. Lihat rumah jadi milik kita. Lihat kendaraan jadi milik kita. Ya. Lihat bedari jadi milik kita. Apa yang kalian lihat semua milik kalian. Fayaquluna rabbana, mereka berkata, Tuhan kami, a'taitana ma lam tu'ti ahadan alamin. Ya Allah, kau telah berikan kepada kami kenikmatan yang tak pernah kau berikan kepada makhluk manapun di muka bumi dan alam semesta ini. Mereka tak tahu, mereka mengira mereka yang paling mulia, mereka mengira mereka yang paling banyak karunianya, nikmatnya di surga, sehingga mereka mengatakan, Tuhan, kau berikan kami pemberian yang tak pernah kau berikan dengan siapapun di seluruh alam semesta ini, karena merasa banyak yang Allah berikan. Fa yaqulukum indi afdhalu min hadza, kata Allah, ada yang lebih utama daripada ini. Fa yaquluna ya rabbana, mereka bertanya, ya Tuhan kami, ayu syai'in afdhalu min hadza, apalagi lebih utama daripada ini, semua sudah kami dapatkan. Fa yaqulu ridaya, maka Allah berkata, ridaya, aku berikan kepada kalian keridhaanku, fala askhatu alaikum ba'da wa abada, setelah ini aku tidak akan lagi pernah marah kepada kalian selama-lamanya. Allahu akbar. Ya, ini semuanya setelah orang-orang beriman mengeluarkan saudara-saudara mereka yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi daripada kebaikan. Setelah semua keluar, Allah akhadha qabada qabdatan, Allah mengambil satu genggam daripada orang-orang di dalam neraka yang tak pernah buat baik. Allah rahmati mereka. Mungkin Allah tahu dalam kebaikan, dalam hati mereka ada kebaikan. Allah selamatkan mereka, Allah keluarkan mereka. InsyaAllah ikhwati fillah, ya, kita akan baca lanjutannya esok. Ini hadis sudah kita baca dahulu, kita ulang kembali dua kali, ya, supaya lebih kuat dalam hati kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.